Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Umari Ar-Ramli Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Umari Ar-Ramli Saduqun Yahim Saduqun Yahim ya rawi yang saduq dan memiliki beberapa kesalahan. Qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah barakallahu fik Ibnu Harits Ibnu Al-Asma waqad taqaddam Marwan bin Muawiyah Ibnu Harits Ibnu Al-Asma Al-Fazari Abu Abdullah Al-Kufi thiqatun dia rawi yang thiqah wa ma'rufun bitadlis dan dia dikenal dengan tadlisnya. Jenis tadlisnya apa? Tadlis taswiyah, tadlis ataf, atau tadlis apa? Sudah pernah kita bahas ya Aba Ayyub. Marwan bin Muawiyah tadlis ataf mutaakid. Mutaakid syak. Fauzan Meruki wujud tazilat. Ada orangnya di tasilat. Mana lagi ini din tiga? Abu Sufyan mawujud. Baik, hendak ya Abu Sufyan. Tadi siapa namanya? Irfa Sautak. Saya tidak tanya tingkatannya. Jenis tadlisnya taswiyah ataf sudah pernah kita sebutkan sebelumnya. Mana lagi ini din tiga? Ubay, Kang Ubay mawujud. Tadlis apa Ubay? Wallahu a'lam. Ayo cepetan dibuka mumpung waktunya masih ada. Abu Ubaidah Tadlis Suyuh. Ahsan dah. Iya. Marwan bin Muawiyah dia ma'ruf dengan Tadlis Suyuh. Tadlis Suyuh itu apa maksudnya? Ya Abul Fida. Tayyib, yaitu seorang rawi yang menyamarkan nama gurunya. Ya. Nama yang ma'ruf diganti menjadi nama yang tidak ma'ruf. Gitu ya. Barakallahu fiik. Misal ya, kita punya guru namanya Ustadz Agus. Gitu ya. Barakallahu fiik. Kemudian Anda ubah. Ya. Anda mengatakan qala sami'tu Abu Sa'id. Iya. Barakallahu fiik. Orang bingung, Abu Sa'id ini siapa? Gitu ya. Barakallahu fiik. Tayyib, itu kunyah beliau dahulu. Iya. Sebelum Abu Ilyas, Abu Sa'id. Barakallahu fiik. Yang enggak tahu, bingung. Setahu saya si fulan ini iya, gurunya kalau enggak Ustadz Afif ya Ustadz Agus. Kok ini ada Abu Sa'id? Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya, ikhwan ya. Itu namanya tadlis suyuh, menyamarkan nama gurunya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Qala haddathani Muhammad ibn Ubaid al-Kindi al-Kufi. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ubaid al-Kindi. Barakallahu fikum. Muhammad ibn Ubaid ibn Utsbah ibni Abdurrahman al-Kindi. Muhammad ibnu Ubaid ibni Utsbah ibni Abdurrahman al-Kindi Abu Ja'far al-Kufi. Saduqun, dia rawi yang saduqa. An abihi, dari ayahnya. Barakallahu fikum. Yaitu Ubaid al-Kindi. Ubaid al-Kindi Abu Jabir al-Kufi. Ubaid al-Kindi Abu Jabir al-Kufi. Barakallahu fikum. Ya. Yeah. Tafarrada anhu ibnuhu. Tafarrada anhu ibnuhu. Yang meriwayatkan dari dia hanya putranya. Barakallahu fikum. Baik. Bas semata itu saja. Ya. La jarhan wala ta'dilan. Tidak diketahui jarah dan ta'dil untuk dia illa anna Ibnu Hibban wasaqahu. Hanya saja Ibnu Hibban mentausik dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Oh, ada soal. Data terkait dengan Ubaid al-Kindi sudah kita berikan. Kira-kira hukum apa yang akan Anda berikan kepada dia dengan data tersebut? Baik. Kita latihan. Sudah masuk Dhawabit Jarawah Ta'dil ya, din 3. Mbak Yub, barusan atau sudah dapat banyak? Baru masuk? Baru masuk? Iya. Mana lagi ini din 3? Angkat tangan yang din 3. Din 3. Siapa lagi, Bay? Mana? Siapa? Jibril. Iya. Indana Abidar. Endak ya akhi. Dari data yang sudah diberikan tadi, kira-kira apa hukum yang akan antum berikan kepada Ubaid Al-Kindi? Abu Dzar. Apa? Thiqah, gitu ya. Kenapa? Karena ada tausik Ibnu Hibban, gitu ya. Iya. Ibnu Hibban, jadi yang memberikan tausik kepada dia adalah Ibnu Hibban. Thiqah. Enggak jadi. Turun berarti harganya ini. Terus apa kedudukannya? Hah? Apa? Majhul Ain. Karena cuman punya satu murid. Terus tausiknya Ibnu Hibban? Hah? Mutazahil, enggak usah ditoleh. Gitu ya? Hah? Wallahu a'lam. Sangar juga rupanya Jibril ini ya. Kalau dari casingnya kayaknya lembut gitu ya. Tapi kalau udah bicara jarwa ta'dil, enggak kasih ampun. Gitu ya. Ibnu Hibban, enggak usah ditoleh, mutasahil dia. Hah? Majhul Ain ini orang. Masya Allah. Sangar. Barakallahu fikum. Ada lagi? Din tiga? Ah, Rifki. Soduk. Masya Allah. Ini ya. Kebalikannya Abu Dzar. Rifki kalau penampilan luar kayaknya sangar, tapi giliran jarwa ta'dil, nah gitu ya, banyak memberikan toleransi, Masya Allah, gitu ya. Tapi kalau dari luar ada yang macam-macam, apa kan? Gitu ya. Masya Allah. Ya, beda. Tapi soduk karena ada taufiknya Ibnu Hibban sehingga bisa dikatrol ya jahalahnya barakallahu fikum Ubaid. Ada lagi? Adi. Naam, Mas Adi. Abu Abdul Wahab. Hah? Majhul Ain, sama seperti Jibril berarti. Enggak kasih ampun. Hah? Taufiknya Ibnu Hibban tidak ditoleh. Begitu ya. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Din 2 juga boleh ikut. Kalau punya pandangan yang lain. Habis din 3-nya. Ada lagi? Siapa? Hah? Dinar. Naam nasina dinar. Indahina dinar, gimana? Wallahu a'lam, gitu ya. As-sukut aula, diam lebih utama dan lebih aman. Ada lagi? Siapa? Yahya, naam. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Gimana Yahya? Kalau menurut antum? Hah? Majhul Ain, tetap ya. Enggak berubah. Masya Allah. Ada lagi? Ozan Merauke. Gimana Zan? Wallahu a'lam. Abu Salamah. Majhul Ain, tetap ya. Enggak ditoleh ya. Labas barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan makbul. Ya. Makbul barakallahu fikum. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan makbul. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bis-shawab. Qala sami'tu Ali ibn Abi Talib salawatullahi alaih. Berkata Ubaid, aku mendengarkan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memberikan salawat kepada beliau. Terkait dengan ucapan salawatullah alaih, ini sudah pernah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Iya. Ini barakallahu fikum termasuk iya kebiasaannya orang-orang Syiah. Barakallahu fikum. Ketika menyebutkan Ali dengan salawatullah alaihi. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Karena mensejajarkan Ali barakallahu fikum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sebagian para ulama barakallahu fikum memberikan anjuran untuk menjauhi tindakan yang seperti ini. Iya. Cukup kita mengucapkan doa sebagaimana yang ma'ruf barakallahu fikum, yaitu dengan doa radhiyallahu an radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu barakallahu fikum. Iya, radhiyallahu an. Baik. Walaupun barakallahu fikum secara makna ya sah-sah saja. Gitu ya. Baik. Makna salawatullah ya. Jadi ada salawatnya Allah kepada makhluk, ada juga salawatnya makhluk terhadap makhluk yang lain, ada juga salawatnya malaikat kepada makhluk. Barakallahu fikum. Terkait dengan salawatnya Allah kepada makhluk ada khilaf di kalangan para ulama tentang maknanya. Iya. Maksud Allah berselawat kepada makhluknya itu apa? Ada khilaf. Barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan maksudnya adalah al-maghfirah. Allah memberikan ampunan kepada makhluk tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Wal akhrab, dan yang paling dekat barakallahu fikum makna salawat Allah kepada makhluknya itu adalah ya zikrullahi mahasinahu inda malaikatihi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebaikan-kebaikan makhluk tadi di sisi malaikatnya. Ya, menyebutkan pujian-pujian kepada hamba tersebut di sisi malaikatnya. Itu maknanya salawatullah ala khalqihi. Artinya Allah menyanjung makhluk tersebut di sisi makhluknya yang paling mulia, itu para malaikat. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ini pembahasan panjang lebar barakallahu fikum dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab apa masalah salawat? Ada yang tahu? Dalam kitab Abu Salamah? Hah? La khusus. Ya, membahas tuntas tentang salawat. Itu penting barakallahu fikum ya untuk Anda baca. Terlebih lagi barakallahu fikum untuk meluruskan ya kaum muslimin barakallahu fikum yang mereka terkadang salah paham terkait dengan sholawat Nabi. Gitu ya. Jamaah sholawatan sangat banyak. Barakallahu fikum. Baik. Itu ada beberapa perkara yang perlu barakallahu fikum ditanbih. Iya, terkait dengan masalah salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab apa? Adi. Dalam kitab apa? Ada yang tahu? Siapa sini yang suka koleksi kitab? Abul Fida. Taib, ahsanta. Dalam kitab Jala'ul Afham. Iya. Jala'ul Afham. Barakallah. Di situ beliau membahas tuntas masalah solawatan. Barakallahu fikum. Baik, itu termasuk iya, salah satu referensi yang juga cukup penting. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah solawat. Baik. Adapun makna iya, salawatul khalqi alal khalqi, makna salawat makhluk terhadap makhluk yang lain, addu'a'u lahu bil khair, yaitu mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Iya, tayyib. Salla fulanun ala fulanin, si fulan memberikan solawat kepada si fulan. Artinya apa? Si fulan mendoakan kebaikan untuk si Allah. Barakallahu fikum. Wa amma salawatul malaika alal makhluk, adapun solawatnya malaikat kepada makhluk, ay du'a'u lahu bil istighfar, yaitu mendoakan orang tersebut agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Barakallahu fik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fik. Ya, bisa dirujuk di kitab tersebut. Barakallahu fik. Sehingga secara makna ya boleh-boleh saja. Iya. Maknanya berarti Allah Subhanahu wa taala memuji Ali radhiyallahu an barakallahu fikum di hadapan para malaikatnya, mendoakan agar Ali radhiyallahu an itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikatnya. Itu secara makna. Tapi karena barakallahu fikum tindakan seperti ini itu ma'ruf, ya, merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar mereka, barakallahu fikum, maka para ulama menganjurkan kita tidak ya melakukan hal yang demikian. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan yang demikian barakallahu fikum itu biasanya mereka-mereka yang memiliki ya pemahaman syiah yang ringan. Ya, tasyayyu'nya itu barakallahu fikum khafif. Terkait dengan mengutamakan Ali di atas Utsman. Barakallahu fikum. Baik. Yaqul, Ali mengatakan, lu'inal la'anun. Ya, lu'ina al-la'anuna. Telah dilaknat orang-orang yang suka melaknat. Barakallahu fikum. Iya, itu ganjaran. Orang-orang yang gampang dalam melaknat orang lain, barakallahu fikum, gampang dalam mencela orang lain, maka hukum itu akan kembali kepada dia sendiri. Iya. Baik. Qala Marwan mengatakan alladzina yal'anuna an-nasa. Maksudnya adalah mereka-mereka yang suka melaknat manusia. Barakallahu fikum, ya. Ayyib. Jadi hadis ini barakallahu fikum dari keterangan yang kita sebutkan tadi, Isnaduhu dhaif. Kenapa? Ada Muhammad bin Ubaid. Ya, saduq. Ada Ubaid Al-Kindi. Dia Tayyiblah, pasti dia makbul. Dikatakan oleh Al-Hafidz dia makbul. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga riwayatnya dilemahkan. Barakallahu fikum. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nektahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.